Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wal 'iyadu billah. Kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian di sini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa di sini yaitu dengan bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larang-larangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu tetap istiqamah dalam menjalankan agama yang hanif ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang selalu mengikuti langkah-langkah beliau. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau nantinya pada hari kiamat. Dan juga kita berselawat kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti langkah-langkah beliau dalam masalah din ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita yang lalu kita sudah membahas tentang makna daripada la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah bahas syarat-syarat daripada la ilaha illallah itu dan juga rukun-rukunnya, yang mana konsekuensi daripada ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah yaitu mereka harus mengikhlaskan segala peribadatan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah itu hanya kita untukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pada sore hari ini kita akan bahas apa itu ibadah. Apa itu cakupan daripada ibadah itu? Kaum muslimin, pendengar setia radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ibadah secara lughah atau secara bahasa dikatakan oleh ahli lughah yaitu at-tadallul wal khudu'. Yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa yaitu perendahan diri, at-tadallul wal khudu', yaitu ketundukan. Dikatakan juga bahwasanya al-ibadah itu at-ta'ah, yaitu ibadah itu merupakan satu ketaatan. Itulah pengertian ibadah secara lughah atau bahasa. Adapun pengertian atau definisi ibadah ini secara istilah syar'i, ya, sebagaimana sebagian ahli ilmi juga mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah ta'atullahi bifi'li al-ma'muri wa tarkil mahfud mahdur, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangannya. Dan juga ya, para ulama kita, salah satunya itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia mengatakan di dalam kitabnya Al-Ubudiyah bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah adalah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu sebuah nama yang mencakup setiap apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridai Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari perkataan, wal af'al dan perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik itu yang nampak maupun yang batin yang tidak nampak. Itulah ya pengertian daripada ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai Allah, ya setiap nama yang dicintai Allah, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan maupun perkataan, zahir wal batinah, baik nampak maupun yang tidak nampak, itulah ibadah. Jadi di dalam pengertian atau definisi yang kita bacakan tadi, bahwasanya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya cakupan daripada ibadah itu diantaranya bahwasanya ibadah itu ada, ya, cakupan yang pertama itu ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Ya, yang mana ibadah hati ini terbagi kepada dua. Ada perkataan hati, ada amalan hati. Ya. Yang dikatakan dengan perkataan hati ini, ya, kita namakan dengan i'tiqadiyah, itu keyakinan. Ya, seperti bahwasanya seorang meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya tiada suatu apapun yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini atau beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada hari akhir dan kepada kadar baik dan kadar buruk. Inilah yang disebut dengan al-i'tiqadiyah atau ibadah, yaitu qaulul qalbi, yaitu perkataan dalam hati, yaitu i'tiqad, keyakinan. Kemudian jenis yang kedua yaitu amalul qalbi, yaitu amalan, ya, amalan atau perbuatan hati kita. Ya, di antaranya contohnya ibadah amalan hati kita contohnya ikhlas. Ya, seorang ikhlas berniat ikhlas, dia beribadah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Dan juga contohnya lain adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang dalam beribadah timbul dalam hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja, ya, berharap dengan ya pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh lain adalah khauf, takut. Ya, amalan hati yang lain itu takut. Ya, takut terhadap iqab-iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dari segala sisaan-sisaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh yang lainnya itu at-tawakkal alaih. Bahwasanya seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh daripada amalan hati yaitu as-sabru, yaitu sabar dalam rangka melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan, atau sabar dalam rangka meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Ya. Itulah cakupan ibadah yang pertama. Kemudian cakupan ibadah yang kedua yaitu ibadah qauliyah. Ya. Ibadah qaul, perkataan yang diucapkan oleh lisan. Ya. Ibadah yang diucapkan oleh lisan seorang. Ya, seperti seseorang mengucapkan kalimat tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Dan juga termasuk ibadah perkataan di sini yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, seorang banyak baca Al-Qur'an dengan lisannya, ini merupakan ibadah qauliyah. Ya, ibadah perkataan, ucapan dengan lisan. Ya, dan juga seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, dengan mengucapkan subhanallah wa tahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah. Inilah zikir. Jadi ketika seorang banyak zikir, ini merupakan ibadah qauliyah, ibadah perkataan. Dan juga contoh lain adalah ad-da'watu ilallah, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ustaz, dia berdakwah. Ya, dia mendakwakan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada tauhid. Dan ini merupakan ibadah qauliyah. Dan juga mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu syar'i, ya, kepada umat, kepada masyarakat. Dan ini juga merupakan ibadah qauliyah. Itulah cakupan ibadah yang kedua yaitu al-ibadatul qawliyah, ibadah perkataan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, cakupan ibadah yang ketiga yaitu al-ibadah badaniyah. Yaitu ibadat badan yang dikerjakan oleh badan kita, anggota badan kita. Ya, seperti seorang melakukan salat. Ya, seorang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa. Ya, melaksanakan haji, tawaf, ya, tawaf di Baitullah. Kemudian berjihad, mereka berperang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan ibadah badannya. Dan juga seperti seorang menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan ibadah. Ya, merupakan ibadah badaniyah yang diamalkan oleh badan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, cakupan ibadah yang keempat itu ibadah maliyah, yaitu ibadah berupa harta. Ya, seorang mengeluarkan hartanya, ya, untuk beribadah, yaitu contohnya berzakat. Zakat merupakan ibadah. Ya, seorang mengeluarkan hartanya. Kemudian sedekah, bersedekah. Ya, seorang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah atau berkurban. Ya, seorang melaksanakan kurban. Ya, menyembelih. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ibadah. Atau seorang bernazar, ya, mengeluarkan hartanya, sesuatu dari hartanya, ini merupakan ibadah. Ya, jadi dan contoh-contoh masalah ibadah maliyah, harta kita, harta yaitu berzakat, sedekah, ya, menyembelih, bernazar dan sebagainya. Inilah, ya, cakupan ibadah maliyah, harta. Kemudian cakupan yang kelima yang termasuk dengan ibadah juga itu melaksanakan sesuatu yang wajib atau melaksanakan sesuatu yang sunnah, yang mana asalnya dia itu bukan ibadah. Ya, contohnya itu memberikan nafkah. Yang memberikan nafkah kepada diri kita atau kepada zaujah atau kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. atau membayar hutang misalnya, atau menikah, ya menikah atau memberikan hidayah, memberikan hadiah, atau berbuat baik kepada kedua orang tua, ya memuliakan tamu, ya ketika maka yang kita sebutkan tadi, ya ketika seorang Muslim melakukan ya demikian itu, ya, melakukan ya sesuatu yang wajib, ya atau melakukan sesuatu yang sunnah, ya mencari ya, atau dia melakukan hal tersebut mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya seseorang memberikan nafkah kepada dirinya dengan niat ya supaya dirinya terus bisa kuat dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini dinilai sebagai ibadah. Ya, seperti seorang juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya memberikan nafkah kepada istrinya dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah ibadah. Ya, dan juga seperti seorang memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini merupakan ibadah. Atau seseorang, ya seorang muda-mudi dia berniat ya melakukan pernikahan ya untuk menjaga dirinya dari segala perbuatan maksiat, maka ini merupakan ibadah yang mana mereka akan diberi pahala atasnya. Adapun dalil ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Sa'id dikatakan, walasta tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta ma tada'uha fi imra'atika. Kata Rasulullah, bukankah ya tidakkah kamu nafkahkan apa saja, tidakkah kamu nafkahkan suatu nafkah yang mana kamu menafkahkan tersebut mencari dengannya wajah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kalian akan diberi pahala atasnya. Sehingga apakah kalian menyuapkan satu suapan untuk istrimu atau memberikan nafkah untuk istrimu, maka ini merupakan ibadah ketika kalian niatkan yaitu mencari wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Mas'ud Al-Badri, innal muslim idza anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Muttafaqun alaih. Dikatakan ya bahwasanya seorang muslim apabila dia memberikan nafkah ya kepada keluarganya, maka dia mengharapkan pahala atasnya, kanat lahu sadaqah, maka ditulis baginya suatu sadaqah. Muttafaqun alaih. Dan juga dalam hadis kisahnya tiga orang dalam gua, bahwasanya padanya ada seorang di antara mereka yang bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan saleh. Ada di antara mereka, ya salah satu di antara mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia melakukan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia memberikan gaji kepada pekerjanya dengan tepat waktu setelah dia melakukan amalannya, setelah melakukan pekerjaannya. Dia melakukan hal demikian itu hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini merupakan ibadah. Ya, ketika seorang meniatkan ya melakukan suatu perbuatan yang wajib atau melaksanakan perbuatan yang sunnah, yang boleh, yang asalnya dia termasuk ibadah, maka ketika mereka niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah amalan tersebut menjadi ibadah yang dibalas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk cakupan ibadah yang selanjutnya yaitu meninggalkan segala yang haram. Ya, seseorang meninggalkan segala yang haram dengan tujuan untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang meninggalkan perbuatan riba. Ya, seperti seseorang meninggalkan pencurian. Ya, menipu dan lain sebagainya. Ya, maka apabila seorang muslim meninggalkan perbuatan tersebut, perbuatan yang haram tersebut, dengan tujuan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ibadah yang seorang itu akan diberi balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang itu akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada lagi perselisihan di para ulama kita. Jadi ketika seorang meninggalkan suatu perbuatan yang haram, ya, dan dia meninggalkan itu karena untuk mencari pahala di sisi Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan, maka itu merupakan ibadah yang akan, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yaqulu Allah taala, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in 'amilaha faktubuha lahu bi 'ashri amsalha ila 700 di'fan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in annahu qala, dia berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, idza arada 'abdi, apabila seorang hamba-ku berkeinginan, ayya'mala sayyi'ah, berkeinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang jelek, sesuatu perbuatan yang buruk, fala taktubuha, maka janganlah ya kalian menulisnya atasnya, hatta ya'mal, sehingga dia mengamalkannya. Ya, ketika seorang hamba dia berniat melakukan sebuah kejahatan, berniat melakukan sebuah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulisnya kejahatan sampai dia mengamalkannya. Maka Rasulullah mengatakan, fa in 'amilaha faktubuha bimitsliha. Kalau seandainya dia mengamalkan perbuatan jahat tersebut, maka tulislah baginya satu kesalahan. Wa in tarakaha, kalau seandainya hambaku tadi meninggalkan perbuatan jelek tadi, min ajli, karena saya, ya, karena mencari wajahku, kata Allah Subhanahu wa taala, faktubuha lahu hasana, ya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Ya, dia meninggalkan perbuatannya haram, meninggalkan perbuatan jelek, yang berbuat meninggalkan perbuatan yang buruk tadi karena mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tulislah baginya satu kebaikan. Wa idza arada ay ya'mala hasanatan, dan apabila dia ingin melakukan sebuah perbuatan yang baik, falam ya'malha, dan dia tidak mengamalkannya, dan dia tidak melakukannya, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah baginya satu kebaikan. Subhanallah. Fa in 'amilah, kalau seandainya seorang hambaku tadi mengamalkan yang diniatkan yang tadi, suatu perbuatan yang baik, faktubuha lahu bi 'ashri amsalha ila 700 di'af, maka tulislah baginya 10, ya, 10 semisalnya sampai 700 kelipatannya. Inilah, ya, dalam hadis ini Ya, ketika seorang meninggalkan ya perbuatan muharram, perbuatannya haram karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi syahid dalam hadis ini, wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau seandainya dia meninggalkan perbuatan yang haram tadi karenaku, kata Allah, maka tulislah baginya satu kebaikan. Dan juga ya dalam hadis ya tiga orang yang di dalam gua tadi. Ya, salah satu di antara mereka dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan maksiat, dengan meninggalkan dia bahwasanya dia meninggalkan perbuatan yang buruk, meninggalkan perbuatan zina. Ya, ibtigha'an wajah Allah, dengan mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ya seseorang meninggalkan segala perbuatan yang haram karena niat mendapatkan wajahnya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya pahala atasnya. Allah akan memberikan pahala, memberikan lipatan pahala yang sangat banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun cakupan ibadah yang ketujuh yaitu melaksanakan yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Ya, melakukan perbuatan yang mubah untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ya contohnya seorang tidur. Tidur merupakan perbuatan yang mubah. Boleh makan, ya, jual beli, ya, dan lain sebagainya dari berbagai jenis macam-macam usaha. Ya, yang mana perbuatan misalnya itu mubah, ya, dan dia melakukan itu hanya untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dinilai sebagai ibadah. Jadi, apabila seorang berniat ya melakukannya atau berniat misalnya dia tidur ya supaya dia menjadi kuat, dia makan supaya menjadi kuat, ya, maka dengan kuatnya tersebut dia dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ibadah yang akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya yaitu dalam hadis Abi Mas'udin, ya, Abi Mas'ud wa qawlu Mu'az, ya, dan juga dalam hadis perkataan Mu'az radhiyallahu anhu lamma qala lahu Abu Musa al-Ash'ari, takala berkata kepadanya Abu Musa al-Ash'ari, kaifa taqra al-Qur'an, qala anamu awwalul lail fa aqumu wa qad qaraitu hizbi min an-nawm fa aqra'u ma kataba Allah li fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati. Rawal Bukhari. Dikatakan, ya, Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada Mu'az, bagaimana kamu membaca Al-Quran? Qala, dia berkata, anamu awal lail, saya tidur pada malam, pada awal permulaan malam. Fa'akumu, kemudian saya bangkit atau saya bangun, ya, waqad qadaitu hizbi min naumi, maka saya sungguh menunaikan separuh dari tidur saya tadi, kemudian separuhnya tadi, fa aqra'u ma kataballahu li, maka saya membaca Al-Quran, membaca apa-apa yang Allah tetapkan pada diri saya, apa-apa yang Allah tentukan pada diri saya. Fahtasibu naumati, maka saya berharap yaitu hitungan pahala dari tidurku tadi sebagaimana saya mengharapkan pahala dari ya dari saya membaca Al-Quran tadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupan-cakupan ibadah yang kita bacakan tadi, ya, kalau kita perhatikan bahwasanya kehidupan manusia ini penuh dengan ibadah. Ya, kalau kita perhatikan Ya, semua hidupan, kehidupan manusia, perlakuan manusia ketika mereka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikategorikan ibadah. Ya. Semuanya yang demikian itu merupakan begitu pentingnya ibadah dalam kehidupan kita ini. Maka ibadah merupakan, ya, ibadah inilah merupakan, karena ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Ya, karena ibadah inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Sebagai Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, ya, supaya Allah menguji mereka di dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menguji mereka, ya, bahwasanya mereka melaksanakan dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat lain, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kalian. Ya, liyabluwakum, supaya Dia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka setiap orang yang berakal, ya, dari jin dan manusia, sampai dimulai dari balik, sampai dimulai dia balik, ya, sampai dia mati, maka dia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam diuji dalam peribaratannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Ya, bahwasanya ibadah itu cakupannya sangat luas. Ya, bukan yang disangka oleh kebanyakan oleh kaum muslimin bahwasanya ibadah itu hanya salat, hanya puasa, hanya zakat, hanya haji, bukan itu saja. Jadi ibadah itu kalau kita pelajari kembali itu cakupannya sangat luas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya ibadah itu sangat cakupannya sangat luas, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa itu syarat, yaitu syarat-syarat daripada ibadah itu. Ya, karena sebagaimana juga kita katakan bahwasanya la ilaha illallah itu punya syarat, ya, dan juga ibadah itu punya syarat. Bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dipenuhi, kecuali harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima, tidak akan diridai Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dipenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat daripada ibadah ini, yang pertama harus ikhlas. Ikhlas. Yang maksudnya ikhlas di sini bahwasanya dia berniat, ya, seorang hamba bertujuan dengan ibadahnya tadi wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dia melakukan ibadah, dia melakukan salat, puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apapun ibadah yang dilakukan, ya, mereka harus ikhlas. Mereka harus mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Ya, supaya mereka mengikhlaskan baginya agama ini. Jadi ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah seorang. Ya, bahwasanya seorang itu beribadah hanya untuk mengharapkan pahala Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhaddis As-Siddiq Hasan Al-Husaini, dia mengatakan, "La khilafi anna al-ikhlasa syartun li sihhati al-amal wa qabulihi." Bahwasanya tidak ada lagi perselisihan bahwasanya ikhlas merupakan syarat sahnya amal seorang dan syarat diterimanya ibadah itu. Maka ya, dengan syarat ini, barang siapa melakukan ibadah ya, dan dia berniat dengan ibadah tadi bukan untuk wajahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti dia menginginkan pujian manusia atau menginginkan maslahat dunia, atau dia melakukan ibadahnya itu karena taklid kepada orang lain, ya, bukan untuk bertujuan untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan ibadahnya tadi untuk mendekatkan diri kepada makhluk, ya, makhluk, atau karena takut dia melakukannya karena takut kepada hilangnya kekuasaannya atau yang lain sebagainya, maka ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak akan diberi kepalanya ibadah yang tadi tidak akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat yang pertama, bahwasanya seseorang bertujuan, berkeinginan dengan ibadah yang tadi, yaitu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beribadah ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencampur adukkan niatnya tadi dengan riya, ya, dengan pujian manusia, maka juga batal, maka gugur juga amalan, ya, amalan ibadah itu juga gugur, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya bagi seorang muslim mengikhlaskan segala ibadah yang tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan pujian manusia, ya, bukan untuk mencari ya keinginan dunia. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya seorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Maka dalam sambungan hadis ini Rasulullah memberikan satu contoh dan hijrah, yaitu "Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah, yang dia niatnya itu hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. "Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia yang diraihnya. "Awim ra'atin yang kihuha." Atau ingin mendapatkan seorang wanita yang cantik yang akan dinikahinya. "Fahijratu ila mahajra ilaih." Maka hijrah itu hanya sebatas demikian. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan pahala sedikitpun dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Itulah syarat pertama, itu syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, yaitu muwafaqatu syar'illah, bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ibadah itu baik itu waktunya maupun sifatnya harus sesuai dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Harus sesuai dengan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menambah-nambah dalam ibadahnya. Menambah-nambah perbuatan atau perkataan yang tidak datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang Muslim tidak melakukan ibadah tersebut di luar daripada waktunya. Ya, demikian juga seorang Muslim tidaklah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali terhadap apa yang dibawa, kecuali terhadap apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konsekuensi daripada syahadat anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi daripada persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bahwasanya konsekuensinya adalah seseorang harus mengikuti. Ya, seseorang harus beribadah, harus mencontoh. Ya, harus mengikuti syariatnya Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka beribadah, yang mereka menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Jadi seseorang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa-apa saja yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahaakum anhu fantahu. Dan apa-apa saja yang dilarang, ya, apa-apa saja yang dilarang, fantahu, maka tinggalkanlah. Maka dalam ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang itu ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama, dalam perkaraku ini, atau dalam agamaku ini, kata Rasulullah, "Ma laysa minhu," yang mana tidak datang dariku, atau yang bukan berasal dariku, "fahuwa rad," maka ibadah tersebut tertolak. Jadi ibadah-ibadah yang dibuat, yang dilaksanakan, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka ibadah tersebut tertolak, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, barang siapa mengamalkan satu amalan, yaitu amalan ibadah, "laisa 'alaihi amruna," yang tidak termasuk, yang tidak ada, ya, "laisa 'alaihi amruna," yang tidak ada dalam perkara kami, kata Rasulullah, "fahuwa rad," maka ibadah tersebut, ya, amalan-amalan tersebut tertolak. Ya, maka dalam ayat yang kita bacakan tadi dan juga dalam dua hadis yang kita bacakan tadi sebentar ini menunjukkan sangat jelas bahwasanya wajibnya bagi seorang ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ya, dalam hadis ini juga menunjukkan secara jelas haramnya bagi seorang melakukan suatu ibadah-ibadah baru yang membuat, yaitu perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramnya bagi seorang melakukan ibadah, melakukan suatu amalan-amalan yang tidak datang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, haramnya bagi seorang melakukan itu tata cara ibadah atau sifat-sifat ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tertolak, yaitu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua ini harus terpenuhi ketika seorang melakukan ibadah. Ya, ketika mereka beribadah, mereka harus ikhlas dan juga mereka harus ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya satu saja terpenuhi syarat ini, kalau seandainya mereka ikhlas tetapi tidak ittiba', tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah pun juga tidak diterima di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika satu ibadah itu mereka mencontoh Rasulullah tetapi mereka tidak ikhlas melakukan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah pun itu juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah penafsiran ya yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, yang telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi katakan para ulama kita, amalan ahsanu amala, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang sesuai dengan ikhlas, amalan yang ikhlas, dan amalan yang ittiba. Ya, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjadikan pondasi atau sumber ibadah mereka atau menjadikan sumber yaitu amalan mereka itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menanyakan kepada kita amalan yang banyak, tidak. Ya, Allah menanyakan kepada kita amalan yang paling baik, yaitu ahsanu amala, mana di antara kalian itu amal yang paling baik. Jadi tafsirkan oleh Fudail bin Iyad, ya, salah satu orang ulama kita, dia mengatakan bahwasanya amalan yang paling baik itu adalah amalannya ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan yang sahih? Karena banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang dhaif yang tersebar ya di kaum muslimin. Yang mana hadis-hadis tersebut tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibacakan oleh mereka, ya mereka jadikan sumber, yang mana hadis-hadis itu dhaif, lemah, ya. Jadi dalam masalah ibadah, ya seseorang tidak boleh menjadikan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif sebagai sumbernya. Mereka harus menjadikan ya hadis-hadis tersebut itu hadis-hadis yang sahih, ya hadis-hadis yang kedudukan hasan, sahih dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah syarat syahnya diterimanya ibadah seorang. Ya, maka wajib bagi seorang mengikhlaskan segala ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka harus mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadahnya. Kaum muslimin, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Ya, maka kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang selalu mencontoh ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai panutan ya dalam ibadah kita. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Marilah kita tutup majlis kita ini dengan bacakan doa kifarah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ahli dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita bersama Ustaz Abu Qudama pada pembahasan mengenai ibadah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sudah dijelaskan oleh beliau mengenai syarat-syarat diterimanya ibadah. Dan kami yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.